بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, waqad kana fi qawlihi as-sufaha, dan sungguhnya dalam firman Allah tentang sufaha ma yughni an raddi qawlihim, adalah sesungguhnya cukup untuk yughni, cukup untuk membantah omongan mereka. Saya qulus sufaha'u, ini adalah kalimat yang cukup untuk membantah omongan mereka, bahwa omongan mereka itu dikatakan sufaha oleh Allah. Ya. Bahwa omongan mereka itu dikatakan sufaha oleh Allah. Wa adamul mubalah bihi, dan tidak memperhatikan, tidak memperhatikan dengannya. Adamul mubalah, tidak peduli dengan omongan itu. Sikap tidak peduli terhadap omongan juhala, sufaha, itu adalah cukup untuk membantah omongan juhala. Dan penilaian Allah bahwa omongan mereka itu adalah omongan sufaha, orang-orang jemu, itu adalah isyarat yang cukup untuk membantah omongan mereka itu. Jadi pada dasarnya tidak mempedulikan omongan sufaha itu adalah bantahan yang cukup terhadap bualan dan celotehan omongan si sufaha. Walakinnahu ta'ala ma'ahada, akan tetapi Allah yang Maha Tinggi bersama dengan kenyataan ini pula, lam yatruk hadhihi syubhata, Allah tidak meninggalkan syubhat yang dilontarkan oleh si sufaha tersebut. Hatta azalaha wa kasyafaha, sampai menghilangkan syubhat tersebut, wa kasyafaha, dan menyibakkan segala kerancuan, segala syubhat mereka itu. Mimma sayu'ridu li ba'dil qulubi min al-i'tirabi, di mana syubhat mereka itu kalau tidak dibantah niscaya akan yu'rid, akan bisa membekas atau bisa ditegak sebagai apa, tawaran atau sebagai halangan bagi sebagian hati, minal i'tirad, dari sikap i'tirad, membantah, akan mendorong sebagian hati untuk membantah atau membangkang. Nah, kalau omongan sufaha itu bisa mengakibatkan demikian, maka memang harus dibantah, harus dibongkar segala syubhat yang ada padanya. Kalau berakibat madarat omongan juhala tersebut, sufaha itu, ya harus dibantah. Tapi pada dasarnya omongan sufaha itu tidak perlu untuk dilayani. Ya, akan kandas dan mati sendiri omongan itu kalau tidak dilayani. Nah, maka dalam hal ini pada dasarnya seorang dai harus melihat dan mengenali kondisi masyarakatnya. Apakah masyarakat itu akan terpengaruh oleh omongan si bodoh dan dungu tersebut atau tidak? Bila diperhitungkan atau dikhawatirkan akan terpengaruh, maka harus segera mengantisipasinya dengan membuat bantahan terhadap omongan-omongan atau berita si sufaha tersebut. Bila kiranya diperhitungkan tidak terpengaruh, tidak termakan, maka tidak perlu untuk menyibukkan diri dengan membantah dan melayani omongan si juhala tersebut. Ya. فقال تعالى قل لهم مجيبا, maka Allah yang Maha Tinggi mengatakan, katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, katakan kepada mereka sebagai jawaban terhadap omongan mereka, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, semua milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ai, yakni kata Syekh, فَإِذَا كَانَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مِلْكًا لِلَّهِ, maka apabila timur dan barat adalah milik Allah, laisa jihatan minal jihati kharijatan min mulkihi, tidak ada satu arah pun dari arah-arah yang ada yang keluar dari pemilikan Allah. Tidak ada yang terkecuali dari pemilikan Allah. Wa ma'a hadza, dan bersama dengan itu pula, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Wa minhu, dan termasuk daripada kehendak Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya untuk kepada jalan yang lurus, termasuk daripadanya ialah hidayatukum ila hadhil qiblatillati hiya min millati Ibrahim, menunjuki kalian kepada kiblat yang ini, yaitu Ka'bah, yang Ka'bah ini, kiblat kepada Ka'bah ini adalah termasuk daripada agama Ibrahim alaihi salam. Fali ayyi syai'in ya'taridul mu'taribu bitawliyatikum qiblatan dakhilatan tahta mulkillah. Fali ayyi syai'in, oleh karena itu, dengan apa, dengan apa, dengan alasan apa, ya'taridul mu'taridu, membangkangnya si pembangkang itu, menentangnya si penentang itu, bitauliyatikum, dengan dihadapkannya kalian kepada kiblatan, kepada arah kiblat, arah Ka'bah, yang juga arah itu dakhilatan, masuk dalam tahta mulkillah, di bawah pemilikan Allah. Dengan alasan apa mereka menentang itu, padahal juga arah kiblat milik Allah, arah Baitul Maqdis milik Allah, semua arah, dan tidak ada satu arah pun kecuali milik Allah. Maka apa alasannya mereka menentang keputusan Allah yang demikian? Lima tastabdilu jihatan laisat mulkan lahu, lam tastaqbilu jihatan laisat mulkan lahu, di mana sesungguhnya mereka, lam tastaqbilu, mereka kaum mukminin tidaklah menghadap kepada jihah, kepada satu arah yang bukan milik Allah. Semua arah, apakah menghadap Baitul Maqdis ataukah menghadap kiblat, itu milik Allah. Kemarin menghadap Baitul Maqdis dan arah itu milik Allah. Sekarang diperintah oleh yang punya arah untuk menghadap kepada Ka'bah, itu juga milik Allah. tidaklah dengan mereka berpindah dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah itu berarti berpindah dari arah milik Allah kepada arah milik yang lainnya? Tidak demikian. Fahada yujibu taslima li amrihi bimujarradi dalik. Maka dengan demikian wajib atas mereka untuk taslim, tunduk li amrihi kepada perintahnya bimujarradi dalik, dengan semata-mata pemberitaan yang demikian itu. Fakaifa, bagaimana tidak? Wa huwa min fadlillahi alaikum, karena membimbing kalian ke arah kiblat tertentu itu adalah termasuk daripada keutamaan Allah atas kalian. Wa hidayatihi wa ihsanih, dan juga termasuk daripada petunjuk Allah dan kebaikan Allah. An hadakum li dzalik, yaitu Allah menunjuki kalian untuk menghadap kepada arah Ka'bah tersebut. Fal mu'taridu alaikum, maka orang yang menentang kalian dalam menghadapkan diri dalam ibadah itu ke arah Ka'bah, orang yang menentang kalian dalam perkara ini sesungguhnya mu'taridun ala fadlillahi, adalah sesungguhnya orang yang menentang keutamaan Allah. Hasadan lakum wabagian, dalam rangka kedengkian terhadap kalian dan dalam rangka berbuat zalim kepada kalian. Ya, jadi yang terkenal di dalam Al-Quran, Sunnah, selalu diberitakan bahwa yang terkenal dan dominan tabiat jelek di kalangan ahlul kitab itu ialah hasad dan baghi, kedengkian dan baghi, kezaliman, atau baghdha, kebencian. Ini yang terkenal tabiat yang ada pada mereka ahlul kitab, sehingga sikap hasad, dengki dan baghi, kebencian itu menyeret mereka untuk menentang syariat Allah, menyeret mereka untuk menentang ketentuan dalam syariat Allah. Subhanallah, hal ini ternyata juga menjangkiti umat ini, bahwa kebanyakan sikap penentangan terhadap syariat Allah itu dimulai dengan sikap al-hasad wal-baghi, ya, kedengkian dan pembangkangan dan kezaliman atau kebencian, benci kepada individu yang membawa al-haq itu menyebabkan benci kepada al-haq yang dibawanya. dengki kepada individu yang membawa al-haq itu menyebabkan penolakan terhadap al-haq yang dibawanya. Ya. Sehingga karena al-hasad wal-baghi tersebut, mereka dengan penuh semangat menjegal segala upaya dakwah yang dijalankan oleh individu yang dia dengki dan benci kepadanya itu. Dia merasa yakin dengan tindakan itu ialah dalam rangka kebencian dia kepada individu, tidak dalam rangka kebencian kepada al-haq. Tetapi tidak terasa syaitan menyediakan alasan kepada dia ialah justru melakukan tindakan yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia untuk menempuh jalan Allah. Persis seperti yang dijalani atau yang berjangkit pada umat ini. Ya. Nah, dari urusan pribadi akhirnya menyeret kepada urusan al-haq yang dibawa oleh si pribadi tersebut. Nah, makanya bukti kalau memang itu adalah penentangan yang berdasarkan hasad dan baghi, buktinya kalau ditanyai apa alasanmu menentang, menjegal upaya dakwah tersebut, mereka tidak akan bisa memberikan alasan ilmiah, hujjah. Tidak bisa memuaskan si penanya di dalam memberikan alasan mengapa dia menentang. Sebab apa? Dia menyembunyikan alasan yang dia sesungguhnya secara fitrah malu untuk mengemukakannya, yaitu alasan saya itu iri sama dia itu. Nah, ini alasan yang memalukan, maka dia sembunyikan, maka dia tampilkan, dia bikin kamuflase alasan-alasan lain yang untuk menutupi alasan yang sesungguhnya. Saya itu dendam sama dia karena dia itu pernah memarahi saya begini-begini. Ini alasan yang memalukan. Maka dia pun akhirnya mencari alasan lain untuk menutupi alasan sesungguhnya. Sehingga alasan yang sifatnya kamuflase itu tidak kuat untuk dijelaskan dan tidak mempunyai dasar hujjah yang ada. Begitu kenyataan bahwa sering penentangan kepada al-haq itu dimulai dengan penentangan kepada pribadi individu pembawa al-haq tersebut. Walamma kana qawluhu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim mutlaqan, maka ketika firman Allah, penegasan Allah yang menyatakan Yahdi man yasha, Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Ila siratin mustaqim, menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ini adalah mutlak, ketentuan yang mutlak, yakni berlaku untuk semua pihak, di semua tempat, di semua waktu, tidak diikat oleh individu tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, tetapi mutlak, terlepas dari semua itu, sehingga berlaku untuk semua, berlaku untuk segala waktu, berlaku untuk segala tempat. Wal mutlaqu yahmilu alal muqayyadi, dan perkataan yang mutlak yahmilu mempunyai kemungkinan, mempunyai kemungkinan alal muqayyad, kepada al muqayyad, perkara yang tertentu. Fa innal hidayata wadh-dhalala, karena hidayah dan kesesatan itu, lahuma asbabun aujabatha hikmatullahi wa adluh, bagi keduanya, bagi hidayah dan dhalal, itu mempunyai sebab. Orang mendapat hidayah karena sebab tertentu, pasti melalui sebab tertentu. Orang mendapatkan dhalal, kesesatan, karena sebab tertentu, ya, yang sebab itu aujabatha, diharuskan oleh hikmatullah, oleh hikmah Allah, wa adluhu, dan oleh keadilan Allah. Keadilan Allah, sifat adil pada Allah, dan sifat hikmah yang ada pada Allah, mengharuskan bahwa hidayah dan dhalal itu melalui asbab, melalui sebab-sebab. Siapa yang dipilih untuk dapat hidayah? Dengan sebab. Siapa yang ditentukan untuk sesat? Juga dengan sebab yang bisa dijelaskan. Begitulah ketentuan Allah dengan hikmahnya dan keadilannya yang maha sempurna. Waqad akhbara fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dan sungguh Allah telah memberitahukan di banyak tempat dalam kitabnya, yakni dalam Al-Qur'an, bi asbabil hidayati, Allah memberitakan tentang sebab-sebab hidayah. Allati idza atatiyal abdu, yang apabila seorang hamba menempuh, ata biha, menempuh sebab-sebab hidayah itu, yang sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an tersebut, hasala lahul huda, hamba itu akan mendapatkan petunjuk. Dan allati Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah ta'ala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menunjuki dengannya siapa yang mengikuti keridhaannya, Allah akan memberikan subulas salam, akan menunjuki kepada orang itu subulat salam, jalan-jalan keselamatan. Zakara fi hadhihi al-ayati as-sabab al-mujib. Allah menyebutkan di ayat ini sebab yang mesti, li hidayati, yang pasti akan membawa kepada petunjuknya. Li hidayatihi hadhil ummah mutlaqan, yang akan membawa petunjuk bagi umat ini secara mutlak. Bi jami'i anwa'il hidayati, dengan segenap jenis-jenis hidayah. Allah menyebutkan di ayat ini sebab yang mengantarkan, yang memastikan orang itu untuk dapat hidayah. Al-mujib li hidayah, yang memastikan orang itu, mengantarkan orang itu kepada hidayah. Bagi hadhil ummah, bagi umat ini mutlakon, secara mutlak. Bijami'i anwa'il hidayah, dengan segenap jenis-jenis hidayah. Hidayah itu ada dalam bentuk ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Orang akan dibimbing untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bila dia menempuh jalan keridhaan Allah, bila dia beramal dengan perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Ilmu adalah salah satu daripada jenis-jenis hidayah. Kemudian orang dibimbing oleh Allah untuk beramal dengan ilmu itu. Beramal dengan ilmu itu perlu semangat, perlu kesempatan, perlu keberanian, dan perlu istiqamah. Juga ini termasuk daripada jenis hidayah, ketika orang dibimbing untuk beramal dengan segala perangkatnya ini tadi. untuk mendapatkan hidayah yang demikian, maka juga harus menempuh sebab, yaitu berupaya menempuh jalan atau amalan yang diridhai oleh Allah atau yang mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Seperti Allah mengatakan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan beri kamu ilmu. Jadi untuk dapat hidayah ilmu harus melalui taqwallah. Karena taqwallah ini yang mendatangkan keridhaan Allah. Demikian pula untuk beramal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan urusannya itu gampang. Beramal dengan perkara-perkara yang sebelum beramal kalau dipikir dan dihitung amat sulit dan ngeri. Tetapi karena takwa Allah, maka Allah ridha kepada dia, sehingga Allah yang memudahkan dia untuk beramal dengannya. Karena kalau sudah Allah mudahkan ya, bagi seseorang atau bagi sekelompok orang, semua itu akan mudah. Bahkan yang dianggap sulit pun akan menjadi mudah. Itu beramal. Beramal dengan ilmu. Ya. Itu juga membutuhkan amalan yang mendatangkan ridha Allah. Membutuhkan, mengharuskan orang menempuh jalan atau sebab yang menyebabkan dengan itu Allah beri hidayah dia untuk beramal dengannya. Hah? Yaitu Allah mudahkan dia untuk beramal. Ini mutlak. Ketentuan yang mutlak. Dalam segala hidayah. Ya. Untuk istiqamah di atas amal ilmu dan amal itu. Juga istiqamah di atas ilmu dan amal adalah hidayah. Perlu adanya sebab atau asbab. Maka orang itu harus menempuh asbab. Ya. Menempuh asbab. Asbab yang paling membimbing dia untuk istiqamah di atas ilmu dan amal ialah dia menjaga baik-baik keikhlasannya di dalam menuntut ilmu dan dalam beramal dengan ilmu itu lillah, untuk Allah semata. Menjaga keikhlasannya dan menjaga at-tiqatu billah, menjaga keyakinan dia kepada janji-janji Allah. Ini asbab yang harus ditempuh untuk seorang itu dapat hidayah dalam bentuk apa? Istiqamah di atas ilmu dan amal. Dan masih banyak lagi dalam perkara jenis-jenis hidayah itu yang memang untuk mendapatkannya harus ditempuh al-asbab, sebab-sebab, yaitu yang menyebabkan datangnya keridhaan Allah kepadanya sehingga Allah memberi hidayah kepadanya. Wa minnatullahi 'alaiha, dan ini atau hidayah ini adalah anugerah Allah atas umat ini. Faqala, maka Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata. Wasata maknanya ialah ai adlan wa khiyaran. Apa? Khiyaran ya. Dicetakan yang lain. Khiyaran. Umat yang adlan, umat yang adil, dan umat yang merupakan pilihan, umat yang terpilih. Ya, umat pilihan dan umat yang adil, itu makna wasatan. Wa ma adal wasat, adapun yang selain wasat, selain tengah-tengah, fal atrafu dakhilatun tahtal khatar, maka atraf, ujung-ujung, kan kalau enggak tengah ya ujung, baik ujung kanan ujung kiri, itu semuanya masuk di bawah kondisi bahaya. Bagaimana bahayanya? Yaitu al-ifrat dan at-tafrit. Al-ifrat ghulu, melampaui batas, ini tor. At-tafrit itu adalah jamak, tarf itu tunggal. Maka tarf yang satu, ujung yang satu bernama al-ifrat, hulu, melampaui batas. Seperti keadaan asara. Tarf yang lainnya ialah tafrit, seperti keadaan Yahudi. Al-ifrat yaitu melampaui batas dalam bersemangat beramal dengan agama, sehingga beramal dengan agama hanya berdasarkan hamas, hanya berdasarkan semangat saja, ya, tanpa ilmu. At-tafrit yaitu kemalasan, sehingga karena kemalasannya itu akhirnya mencari-cari peluang untuk meninggalkan amalan yang diwajibkan oleh agama. Akhirnya mengenteng-entengkan amal, ya, seperti keadaan Yahudi. Semakin orang itu berilmu agama, semakin dia mengentengkan dan meremehkan agama. Jadi berilmu untuk mendapatkan pembenaran terhadap hawa nafsunya, selera hawa nafsunya, untuk cari dalil, mencari dalil yang dalil itu membenarkan selera hawa nafsunya. Nah, kalau di umat ini, yaitu ilmu apa yang demikian ini? Namanya ilmu kalam dan ilmu mantik. Ilmu kalam dan ilmu mantik ini ilmu-ilmu yang akan memberikan alasan kepada setiap orang yang mempelajarinya untuk meremehkan dan mengenteng-entengkan agama. Ya. Nah, dari ilmu kalam dan ilmu mantik ini kemudian mempengaruhi ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini sesungguhnya ilmu yang diletakkan oleh para ulama untuk mempelajari kaidah-kaidah di dalam istinbat, di dalam mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Itu usul fiqh. Diletakkan oleh para ulama dalam rangka itu. Tetapi karena pengaruh ilmu kalam dan ilmu mantik, maka mengimbas kepada usul fiqh keumumannya, akhirnya melalui usul fiqh pula orang terjatuh kepada tafriq, yaitu mengenteng-entengkan halal haram, bahkan mengenteng-entengkan perkara wajib dan sunnah. Ya. Nah, itu semua adalah atraf, ujung-ujung yang berbahaya. Ya. Maka umat ini dibimbing oleh Allah untuk menjadi ummatan wasata, ummatan adlan wa khiyaran, umat yang adil dan yang terpilih. Ya. Adapun kenyataannya, sebagian dari umat ini kemudian mengikuti jejak umat-umat sebelumnya, mengikuti jejak Yahudi dan Nasara, maka itu adalah oknum-oknum umat ini yang menyimpang dari kemestian agama mereka. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.